Selamat malam Jumat yang saya kasih dalam Tuhan. Dan tiba saatnya bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita bersama pada saat ini. Di dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-20. Mari kita lihat Injil Yohanes, pasalnya yang ke-20. Coba kita lihat dan kita baca ayat 19 hingga ayat yang ke-29. Yohanes pasal 20 ayat 19 hingga ayat yang ke-29. Kita akan baca silih berganti. Saya akan mulai ayat 19, jemaat sekalian ayat 20, demikian hingga ayat yang ke-29. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali membuka firman-Mu, kali ini di dalam Injil Yohanes, Tuhan. Dan kiranya Engkau yang menolong kami untuk mengertinya, untuk mendapatkan pengajaran dari dalamnya. Sungguh firman-Mu dalam dan tidak habis kami gali kebenaran-kebenarannya. Engkau yang kiranya dengan roh-Mu membukakan hati dan pikiran kami masing-masing. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, banyak sekali orang yang mengenal Thomas dengan julukan Thomas si peragu. Dalam bahasa Inggris dia disebut sebagai Doubting Thomas. Dan tentu julukan ini, Thomas si peragu, yang menempel pada diri Thomas karena perikop yang baru saja kita baca. Perikop yang paling terkenal mengenai diri Thomas ini. Saudara kasih dalam Tuhan, banyak orang selalu menempelkan suatu hal yang negatif tentang Thomas karena perikop yang kita baca. Namun demikian, sebenarnya Alkitab memberikan banyak informasi tentang Thomas, ya, cukup informasi yang lain mengenai Thomas. Dan tidak semua informasi itu negatif, Saudara kasih Tuhan. Kita tahu beberapa hal, misalnya dari namanya saja. Hari ini banyak sekali orang punya nama Thomas tanpa mengerti apa arti kata Thomas itu. Kata Thomas itu adalah bahasa Ibrani, dan Didymus adalah bahasa Yunani-nya, artinya sama. Kedua-duanya memiliki arti kembar. Ya. Jadi, banyak orang hari ini kasih nama anaknya Thomas, ya. Padahal anaknya bukan kembar. Karena Thomas itu bahasa Ibrani artinya kembar, dan Didymus juga artinya kembar. Jadi, kita berkesimpulan Thomas ini kemungkinan adalah seorang kembar. Tentu ada banyak spekulasi kembarnya di mana, apakah dia pengikut Yesus juga, Apakah salah satu murid Yesus juga? Ada satu orang komentator yang berspekulasi bahwa Matius adalah kembarannya si Thomas. Mengapa dia spekulasi demikian? Anda boleh cek dalam Matius, Markus, Lukas, dalam daftar ke-12 murid Yesus, dia selalu disebut bersama-sama dengan Matius. Ya. Jadi disebut Thomas dan Matius, Matius dan Thomas, Thomas dan Matius. Nah, tapi apa itu benar kita tidak tahu. Ya, apa Matius kembarannya? Saya rasa bukan, tapi yang jelas dengan Tuhan, ada banyak informasi lain mengenai Thomas yang diberikan kepada kita. Dan itu semua membuat kita mungkin atau memungkinkan kita untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai Thomas. Dan malam ini saya mengajak kita untuk menyelidiki pribadi Thomas ini. Klimaksnya nanti kita akan melihat bagaimana dia bertahan di dalam keragu-raguannya dan bagaimana dia berbalik kepada Tuhan. Namun saya mengajak kita lihat kekuatan-kekuatannya, melihat kesalahan-kesalahan yang dia lakukan dan melihat bagaimana dia bangkit dari itu semua untuk akhirnya menjadi seorang murid Tuhan yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dan Alkitab memberikan kita informasi-informasi lain mengenai Thomas. Kita harus berterima kasih kepada Yohanes karena dialah yang paling banyak bercerita tentang Thomas ini. Kalau Anda lihat Matius, Markus, Lukas, mereka hanya menyebut Thomas satu kali saja, yaitu dalam daftar rasul. Ya, tetapi Yohanes memberikan kepada kita cukup banyak informasi mengenai Thomas ini. Nah, saya mengajak kita melihat dulu pertama-tama kekuatan-kekuatan dari Thomas. Yang pertama, Saudara yang kasih Tuhan, coba kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Seperti apakah Thomas ini? Yohanes pasal yang ke-14, kita melihat di sini ada satu adegan yang melibatkan si Didimus. Ayatnya yang ke-4 dan ayatnya yang ke-5. Ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5, ayat yang ke-4 itu adalah perkataan Yesus, ayat yang ke-5 adalah jawaban dari si Thomas. Di ayat 4, Yesus menyelesaikan sedikit perkataan dan dia berkata, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Settingnya adalah pada minggu terakhir Yesus Kristus. Bahkan di pasal 13 mereka sedang makan perjamuan terakhir. Jadi ini adalah malam sebelum Yesus ditangkap. Dan mereka baru saja selesai makan perjamuan. Yudas Iskariot sudah pergi. Dan Yesus mulai berbicara tentang hal-hal yang menyedihkan hati mereka. Dia mulai memberitahu bahwa dia akan mati, dia akan disalibkan, dan bahwa dia akan bangkit kembali. Dan pada suatu saat, Yesus berkata, aku akan pergi, aku akan meninggalkan kalian. Dan di ayat yang ke-4, dia berkata di sini, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah, pada titik inilah, Thomas sepertinya menyuarakan apa yang mungkin ada dalam benak semua murid-murid yang lain. Tuhan, bagaimana kau bilang, kami tahu kemana, kami tahu jalannya, kemana kau pergi saja, kami tidak tahu, Tuhan. Dan kita melihat di sini, salah satu ciri khas dari Thomas adalah bahwa dia adalah seorang yang sangat logis. Dia adalah seorang yang sangat mengandalkan logikanya. Apapun dia ingin bisa suap dengan pikirannya. Dan dia adalah seorang yang jujur. Dia tidak mau pura-pura mengerti apa yang tidak dia mengerti. Sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, sudah sering saya menjelaskan sesuatu lalu saya bertanya, apakah ada pertanyaan? Ya. Apakah semuanya mengerti? Wah, semuanya senyum-senyum ya. Sepertinya tidak ada pertanyaan, padahal saya yakin bahwa mereka belum mengerti. Kadang-kadang demikian. Ada banyak sekali murid Yesus di situ. Ya. Dan Yesus berkata, aku akan meninggalkan kalian. Aku pergi. Kemana aku pergi, kalian sudah tahu jalannya. Hanya Thomas yang berkata, Tuhan, ya, jangankan tahu jalannya. Kemana kamu pergi aja, kami tidak tahu gitu. Jadi dia adalah seorang yang jujur, dia seorang yang tidak mau berpura-pura percaya kalau dia tidak percaya. Dia bukanlah seorang yang pura-pura mengerti kalau dia tidak mengerti. Dia menyatakan, ini saya tidak mengerti Tuhan. Dia pengen sesuatu itu masuk dalam logikanya. Kemana? Tuhan, bagaimana kamu bisa tahu jalannya? Kemana kau pergi saja kami tidak tahu, kata Thomas. Masa yang dasar Tuhan, pertanyaan Thomas itulah yang membuat Yesus mempunyai kesempatan yang luar biasa untuk menyatakan salah satu pernyataan dia yang paling besar mungkin. Di ayat yang ke-6, 14 ayat 6 itu sangat terkenal. Yesus langsung menjawab dia. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Intinya, Yesus menjawab kepada Thomas, Thomas, kamu gak perlu tahu aku kemana atau jalannya entah gimana. Sebenarnya akulah jalan. Ketika Yesus berkata, kemana aku pergi kamu sudah tahu jalannya, bukan berarti dia kita punya peta cara ke sorga. Bukan berarti kita punya peta harta karun, oh jalan lurus sekian langkah, belok kiri sekian langkah, ambil truk, ambil bus ke arah sekian, bukan. Ya. Tetapi akulah jalan. Kalau kamu mengenal aku, kamu sudah tahu jalan ke sana. Saudara, tetapi fokus kita pada Thomas pada malam hari ini, dia adalah seorang yang logis. Tidak ada salah dengan menggunakan logika, saudara yang kasih Tuhan. Tidak ada yang salah dengan menggunakan akal yang Tuhan berikan. Bahkan hari ini, banyak sekali orang Kristen yang tidak menggunakan logikanya. Mereka menelan mentah-mentah apapun yang dikatakan. Mereka percaya apa saja kesesatan yang disampaikan kepada mereka. Segala dongeng yang dituturkan kepada mereka, mereka menelannya. Itu tidak baik. Sangat baik kalau orang mau menggunakan logikanya. Namun, logika ditambah dengan iman, itulah yang nantinya menjadi sempurna. Tetapi kita melihat Thomas sebagai seorang yang sangat logis. Hal yang kedua, saya ngajak kita melihat mengenai Thomas. Coba kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Bukan saja dia seorang yang logis. Kita lihat satu adegan lain yang melibatkan Thomas di sini. Dalam Yohanes 11, ayatnya yang ke-14 sampai 16. Yohanes 11, ayat 14 sampai 16. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab dengan demikian, lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya, marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas, yang disebut Didimus, berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Sedikit latar belakang, coba kita lihat ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, masih dalam pasal yang sama, ayat 6 sampai ayat 8-nya. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempar engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Ya. Latar belakangnya adalah, ini juga akhir pelayanan Yesus Kristus. Ini adalah tidak lama, hanya beberapa minggu sebelum dia ditangkap dan disalibkan. Orang Yahudi sudah sempat mengambil batu ingin melempari dia. Terutama ketika dia berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Dia berkata, I am. Aku adalah aku. Dia mengklaim dirinya Yehova. Dan saat itu, orang-orang Farisi ahli Taurat yang sudah sangat dengki kepada dia tidak tahan lagi. Mereka gatal mengambil batu ingin melempari dia. Namun Yesus bisa lolos dan menembus mereka. Dan Yesus mengungsi sebentar ke daerah Perea. Namun kemudian, Lazarus sakit. Dan Maria Martha mengirimkan kabar kepada Tuhan. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Nah, Yesus kita tahu sengaja tinggal 2 hari supaya mukjizat yang terjadi lebih hebat lagi. Namun pada saatnya cara Yesus bilang sama murid-muridnya, ayo sekarang kita kembali ke Yudea. Dan murid-muridnya semua berkata, Tuhan berbahaya sekali. Apa engkau mau dilempari batu lagi? Kalau kita ke sana, kita akan dihukum mati. Orang Yahudi akan mengeroyoki kita. Namun Yesus berkata kepada mereka, pokoknya kita akan pergi ke sana. Dan apa yang dikatakan oleh Thomas di sini, ayat yang ke-16 tadi? Thomas berkata, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Mungkin ada di antara murid-murid yang lain yang mulai ragu. Apakah kita perlu pergi bersama dengan Tuhan Yesus? Apakah kita perlu ikut dia untuk kembali ke daerah Yudea, dilempari sampai mati? Tetapi kita melihat di sini salah satu sifat dari Thomas. Selain dia adalah orang yang logis, dia adalah orang yang sangat berkomitmen. Ketika dia mengerti sesuatu, dia sangat komit. Dia tidak setengah-setengah. Oke Tuhan, oke guru, rabi. Kalau engkau mau pergi sana, kami ikut. Biarlah kita pergi sama-sama mati dengan dia. Mungkin dia adalah tipe orang yang memerlukan bukti nyata di depan matanya baru dia bisa percaya. Namun sekali dia percaya, dia sangat berkomitmen. Sekali dia yakini sesuatu, dia memegangnya sampai saat terakhir. Dan tradisi penuh. Kita tidak diberitahukan bagaimana cara Thomas mati. Namun dari sejarah gereja, kita diberitahu bahwa Thomas menginjil setelah kejadian dia sungguh-sungguh percaya Yesus sebagai Mesias dan Allah. Dia pergi menginjil ke India, ke Armenia. Dan menurut tradisi, dia bahkan mati di kuliti. Dia adalah orang yang berkomitmen sampai akhir. Bahkan pada saat pengertiannya masih sedikit pun, dia berkata, gak apa-apa, ayo kita ke Yudea, kita mati bersama dengan dia. Nah, jemaat yang saya kasihkan Tuhan, kita melihat kekuatan-kekuatan dari Thomas. Saya mengajak kita kembali ke Yohanes pasal 20. Saya mengajak kita melihat sekarang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Thomas. Kekuatan-kekuatannya, dia adalah seorang yang logis, dia adalah seorang yang berkomitmen tinggi, namun dia juga melakukan kesalahan-kesalahan. Dan adalah baik bagi kita untuk pertama-tama melihat dulu kekuatan-kekuatannya. Mengapa? Terlalu banyak orang ketika dia memikirkan Thomas, dia berpikir, ah Thomas itu kan si peragu. Dia hanya melihat kelemahannya saja. Ah Thomas ini kan orang yang tidak punya iman. Sehingga mereka tidak belajar dari kesalahan-kesalahan Thomas. Mereka pikir saya lebih hebat dari Thomas. Saya tentu tidak akan jatuh seperti Thomas. Namun kalau kita tahu bahwa Thomas ini bukan orang yang lemah sebenarnya. Dia adalah orang yang kuat. Dia punya banyak kekuatan-kekuatan rohani. Tetapi orang yang seperti dia pun, yang logis, yang punya komitmen tinggi, bisa berada dalam situasi rohani yang terpuruk, sampai-sampai dia hampir menyangkali kebangkitan Yesus Kristus. Maka kita pun harus berhati-hati. Mungkin di antara kita ada yang berpikir, saya cukup secara rohani. Saya punya kekuatan rohani ini. Saya punya komitmen yang tinggi kepada Tuhan. Saya sangat logis, saya belajar firman Tuhan. Bagus. Tapi kalau Anda melakukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Thomas, jangan pikir Thomas adalah seorang yang tidak punya kelebihan apa-apa. Thomas adalah seorang rasul yang punya banyak kelebihan. Namun karena kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, kerohaniannya menurun. Sampai akhirnya, dia siap untuk menyangkal Tuhan. Nah, coba kita pelajari apa saja kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Thomas supaya tidak kita ulangi. Dalam Yohanes pasal yang ke-20, kita lihat yang pertama. Kesalahan Thomas yang pertama adalah dia menjauhkan diri dari pertemuan orang percaya. Dia menjauhkan diri dari pertemuan orang percaya. Ayat yang ke-24 sangat jelas di situ dikatakan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Thomas tidak ada, Thomas absen. Di ayat yang ke-19 kita melihat kebaktian pertama yang dilakukan oleh orang percaya setelah kebangkitan Yesus Kristus. Pada hari Minggu, sudah. Hari Minggu, dikatakan ayat 19, ketika hari sudah malam pada hari pertama Minggu itu. Hari pertama bukan Senin, hari pertama adalah hari Minggu. Jadi kebaktian pertama sudah dimulai hari Minggu. Saya bingung sekali dengan orang-orang Advent yang masih ngotot bahwa kita harus kebaktian hari Sabtu. Karena jelas sekali, orang Kristen bertemu pada hari Minggu itu sudah diberikan contoh, diteladankan oleh para rasul. Mereka bertemu Minggu. Dan bukan hanya Minggu, tapi bahkan Minggu malam. Coba kita lihat ayat 19 di situ. Pada ketika hari sudah malam, pada hari pertama Minggu itu. Jadi kebaktian pertama setelah kebangkitan Yesus adalah kebaktian Minggu malam. Banyak orang meremehkan kebaktian Minggu malam. Aduh, datang Minggu malam lagi. Tetapi jangan salah. Jemaat mula-mula justru lebih banyak kebaktian Minggu malam daripada Minggu pagi. Di sini mereka bertemu malam. Pertemuan mereka yang kedua juga Minggu malam lagi. Coba kita lihat ayat yang ke-26. Dikatakan di situ, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan kemungkinan besar ini adalah waktu malam juga. Mungkin ada yang bertanya, 8 hari kemudian mestinya hari Senin. Tapi bukan, saudara. 8 hari di sini adalah satu cara Yahudi untuk berkata satu minggu kemudian. Jadi mereka menghitungnya 8 hari secara inklusif. Ya. Jadi kalau misalnya minggu adalah hari pertama, jadi minggu lagi adalah hari yang ke-8. Ya. Jadi istilahnya hari yang ke-8. Ya. Josephus, seorang sejarawan Yahudi, yang menuliskan bahwa adalah lazim bagi orang Yahudi zaman itu untuk mengungkapkan satu minggu dengan istilah 8 hari lagi. Ya. Atau pada hari yang ke-8. Jadi kalau ini adalah hari yang pertama, hari yang ke-8 adalah satu minggunya lagi. Jadi mereka bertemu pada hari Minggu. Dan Thomas, entah kenapa, dia absen. Dia tidak hadir di situ. Betapa suatu hal yang menyedihkan. Dia kehilangan apa yang telah Tuhan siapkan. Tuhan telah bersiap-siap untuk menyatakan dirinya kepada jemaatnya. Jemaat yang sudah dia tuntun, jemaat yang sudah dia beli dengan darahnya, jemaat yang dia suruh untuk berkumpul secara rutin, dan Tuhan yang hendak membagi-bagikan berkat kepada jemaat itu setiap kali mereka bertemu. Tadi pagi, Bapak Gembala kita berbicara tentang gereja-gereja sesat yang pakai angkat tangan, lalu dari tangannya bisa keluar berkat katanya, ya. Supaya ditada, ditangkepin, ya. Tapi mesti pakai kacamata khusus, kacamata 3D baru kelihatan berkatnya jatuh, saudara. Itu adalah gereja-gereja sesat. Namun saya katakan bahwa dalam pertemuan Jumat sungguh ada berkat Tuhan. Sungguh ada hal-hal yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang hadir. Tetapi bukan dalam hal materi. Tidak berarti ada keluar uang dari tangan saya. Bukan berkat secara mistik. Tetapi berkat-berkat yang telah Tuhan siapkan. Mungkin ada penguatan yang Tuhan siapkan bagi Anda. Mungkin ada penghiburan yang Tuhan siapkan bagi orang yang sedang bersedih hati. Mungkin ada instruksi yang Tuhan berikan kepada orang yang sedang bingung dalam jalan hidupnya. Mungkin ada teguran bagi orang yang hampir menyimpang. Mungkin ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi yang lemah. Ada banyak hal yang telah Tuhan siapkan untuk Dia berikan dalam pertemuan Jumat. Mungkin ada persekutuan satu dengan yang lain yang Tuhan siapkan bagi Anda di tempat ini. Setiap kali kita bertemu. Oleh karena itu Tuhan telah berkata dalam Ibrani 10:25, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan kita. Thomas di sini, dia tidak mengindahkannya. Kali pertama saja dia langsung absen. Sehingga dia kehilangan. Dia kehilangan banyak sekali. Dia kehilangan melihat Tuhan kita telah bangkit. Oh, andai saja dia berada di sana. Betapa kita bisa membayangkan murid-murid yang sedang ketakutan pada saat itu. Anda baca di ayat 19, dikatakan mereka mengunci pintu secara spesifik karena takut orang-orang Yahudi. Mereka tahu ahli-ahli Taurat itu orang-orang gila semua. Mungkin saat ini mereka sudah membayar prajurit untuk menangkap murid-murid Yesus. Mungkin ada serombongan pasukan Romawi yang sedang mencari-cari mereka. Mereka mengunci pintu. Mereka ketakutan. Mereka gemetaran. Mereka sembunyi-sembunyi datang mungkin dengan jubah yang bertutup. Namun, betapa kagetnya mereka ketika tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Tidak ada menutup pintu. Tidak ada meminta untuk dibukakan jendela. Tidak ada. Anda tahu bahwa apa yang dikatakan orang-orang liberal. Anda masih ingat cerita di Lukas pasal 24? Ya. Lukas pasal 24, Yesus menampakkan diri kepada dua orang dalam perjalanan ke Emmaus. Dan Anda ingat bahwa pada akhirnya, mereka baru sadar ketika Yesus memecah-mecahkan roti. Dan mereka baru sadar, oh ini Tuhan yang sudah bangkit. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka bukan santai-santai habisin makan mereka. Mereka dikatakan, segera kembali ke Yerusalem. Untuk memberitahukan kepada yang lain. Nah, itulah pertemuan itu. Ya. Pertemuan yang ayat 19 sampai 23 itu mengikut sertakan dua orang dari Emmaus itu yang sudah melihat Tuhan yang sudah bangkit. Apa yang dikatakan oleh orang-orang liberal? Saya pernah baca satu buku liberal, dia bilang sebenarnya dua orang yang dari Emmaus itu yang jalan ke Emmaus itu mengajak Yesus bareng-bareng terus sampai ke ruangan itu disembunyikan di kloset katanya. Lalu mereka panggil 10 murid yang lain, ya, kumpul, ya. Lalu tiba-tiba mereka kasih kode Yesus keluar dari kloset yang sudah disembunyikan oleh dua orang murid dari Emmaus. Saya tertawa saja. Ini adalah teori paling gila yang pernah mereka bikin. Tapi tanpa ketuk pintu, tanpa manjat tembok, tiba-tiba Yesus berdiri di sana. Oh, mereka mestinya tidak perlu heran. Yesus yang bisa menembus khalayak ramai orang Yahudi yang siap melempari dia dengan batu, tidak kesulitan. Dalam tubuh jasmaninya saja dia bisa menembus kawanan orang yang sudah siap melempari dia dengan batu, apalagi dalam tubuh kemuliaannya. Tembok tidak menjadi halangan bagi dirinya. Thomas kehilangan semua itu. Thomas tidak mendapatkannya. Itu banyak sekali yang Thomas kehilangan. Kita lihat di ayatnya yang ke-20 di situ. Ayat yang ke-20b dikatakan, murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Thomas kehilangan sukacita itu. Thomas tidak merasakan sukacita itu yang dia dapatkan kalau dia berada bersama dengan murid-murid yang lain. Kita lihat ayatnya yang ke-21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Thomas kehilangan damai sejahtera. Selama satu minggu penuh, murid-murid yang lain penuh dengan sukacita. Mereka tahu dengan pasti Tuhan sudah bangkit. Mereka punya damai, mereka tidak lagi ketakutan, mau dikejar-kejar orang Yahudi. Thomas tidak memiliki semua itu. Dia telah kehilangan. Saudara, Anda tidak bisa mengkalkulasikan berapa besar kehilangan yang Anda derita kalau Anda sengaja menjauhkan diri dari pertemuan jemaat bahkan satu kali pun. Mungkin ada yang berkata, aduh, hari ini saya cukup malas. Ah, minggu malam lagi. Ah, minggu malam satu kali, udahlah, saya nggak usah ikut aja satu kali ini. Oh, satu kali saja. Tapi kalau misalnya Thomas berpikir, yang satu kali ini saya nggak usah ikut, minggu depan saya ikut. Anda lihat betapa besar kehilangan yang dia derita. Betapa besar kehilangan yang dia derita. Mengapa Thomas tidak ada di sana? Ada banyak sekali teori-teori. Ya. Saya masih ingat dulu waktu anak sekolah minggu, ada yang bilang dia lagi pergi beli Indomie lah atau apa. Belum ada Indomie waktu itu. Ya. Entah kenapa dia tidak hadir. Mungkin dia lebih takut dibanding yang lain kepada orang Yahudi. Mungkin itu alasan dia. Ngapain saya jalan-jalan ke sana? Entah di tengah jalan tangkap orang Yahudi. Ya. Mungkin waktu itu hujan, saya tidak tahu. Ya. Entah bulan apa, bulan musim hujan mungkin. Mungkin waktu itu Thomas berpikir dia malas pergi ke sana. Mungkin dia merasa tidak enak badan. Mungkin dia berpikir bahwa tidak penting untuk pergi bertemu dengan murid-murid yang lain. Atau jalan-jalan dia bermasalah dengan salah satu murid yang lain. Mungkin dia sebel dengan Petrus. Ah, yang satu mungkin menjual Tuhan. Yang satu menyangka Tuhan. Ngapain saya pergi ke sana? Munafik-munafik semua. Ya. Tapi sudah tidak sama Tuhan. Dia telah kehilangan. Apapun alasannya, dia telah kehilangan. Dan saya menasihatkan kepada kita, jangan kita juga mau kehilangan. Sudah sering saya duduk mendengarkan khotbah, atau bahkan saya sedang berkhotbah di tempat ini. Saya merasa, wah, andai saja si Anu ada di sini. Ini adalah kata-kata yang sangat menghibur bagi dia. Atau andai saja dia ada di sini. Mungkin kata-kata ini bisa menjadi teguran bagi dia. Sering saya mendengar khotbah atau berkhotbah, saya berpikir demikian. Banyak yang kehilangan. Dan jangan salah, ingat bahwa ini terjadi pada minggu malam. Gereja-gereja Baptis fundamental berbeda dengan gereja-gereja lain. Anda mengaku diri seorang fundamental, amin? Seorang fundamental mengasihi pertemuan jemaat. Oleh karena itu kita tidak seperti gereja-gereja yang lain. Gereja-gereja yang lain punya konsep datang satu kali. Satu kali seminggu itu sudah sangat setia. Anda bisa tiap minggu datang sangat setia. Sehingga semua tersegmentasi. Kalau datang pemuda, ya sudah. Saya nggak pernah lihat kamu di gereja itu-itu. Oh, saya kan komisi pemudanya. Ya maksudnya dia udah ikut pemuda umum, nggak usah ikut lagi. Oh, saya nggak pernah lihat kamu. Oh, saya kan remajanya. Kok saya nggak pernah lihat kamu, oh, saya kan entah apanya lagi ya. Mungkin kaum kongkong atau apanya. Kok saya nggak pernah lihat kamu, kamu kebaktian berapa? Saya kebaktian 2, saya kebaktian 5, saya kebaktian 6. Oh, kebaktiannya sih 1-6, saudara. Tapi yang datang 1, nggak datang lagi 2, nggak datang lagi 3, 4, 5, 6. Yang kebaktian 6, mana ada datang kebaktian 1? Tidak demikian konsep kita sebagai gereja Baptis independen. Kita ingin, kita datang. Untuk umum, kita ada 3 kali. Minggu pagi, minggu malam, dan Rabu malam. Ini yang bisa didatangi oleh semua jemaat. Dan yang seharusnya didatangi oleh semua jemaat. Minggu pagi, minggu malam, Rabu malam. Kita buka minggu malam, bukan untuk mendapatkan lebih banyak orang. Ada gereja begini, dia buka minggu malam karena dia nggak buat lagi minggu pagi. Jadi, oh, yang kamu nggak usah datang pagi, deh, kamu datang malam saja. Kamu nggak usah datang malam, kamu datang pagi saja. Bukan itu konsep kita. Kita bikin kebaktian malam bukan supaya kita untuk mengantisipasi orang yang nggak datang pagi supaya datang malam. Pada kenyataannya memang terjadi begitu juga. Tetapi bukan itu filosofi dasarnya. Filosofi dasarnya adalah kita ketemu 2 kali dalam hari minggu. Minggu pagi kita ketemu, minggu malam kita ketemu lagi. Ada satu perkataan di kalangan Baptis independen, katanya it takes 3 to thrive. Karena kata 3 sama kata thrive itu agak dekat. Jadi permainan kata, it takes 3 to thrive. Maksudnya apa? Butuh 3 untuk thrive. Thrive itu berkembang dengan pesat. Berkembang dengan pesat ya. It takes 3 to thrive. Maksudnya 3 itu apa? Minggu pagi, minggu malam, Rabu malam. It takes 3 to thrive. Ini adalah satu hal yang baik sekali. Dan saya yakin kita yang hadir minggu malam ini. Saya yakin bahwa kita merasakan manfaat mendengar firman Tuhan satu kali lagi. Amin, saudara. dan Anda yang datang Rabu malam, apakah Anda merasakan manfaat mendengarkan firman Tuhan di tengah minggu? Anda tahu, dalam satu minggu, berapa banyak kita dipengaruhi oleh hal-hal yang non-rohani. Berapa banyak kita dipengaruhi oleh hal-hal sekuler. Berapa banyak kita dipengaruhi oleh televisi, oleh majalah-majalah dunia, oleh orang-orang dunia dengan segala filosofinya. Dan berapa banyak kita dipengaruhi oleh firman Tuhan. Di dalam Mazmur 1, dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang merusak, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mengapa orang Kristen hari ini banyak yang tidak bahagia? Banyak yang hidupnya kalah. Karena mereka lebih banyak duduk di kumpulan pencemooh, yaitu di depan televisi mereka. Mereka lebih banyak berdiri di jalan orang berdosa. Mereka lebih banyak berjalan menurut nasihat orang fasik dibandingkan mendapatkan pengaruh-pengaruh rohani. Dibandingkan mendapatkan pengaruh firman Tuhan. Sungguh disayangkan. Coba kita lihat kembali sekarang Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20. Kesalahan pertama Thomas adalah dia menjauhkan diri dari pertemuan jemaat. Tidak peduli kekuatan rohani Anda, Anda orang yang sekomitmen apapun, Anda orang yang selogis apapun, namun ketika Anda mulai menjauhkan diri dari pertemuan, Anda pasti melemah. Anda pasti melemah. Namun hal yang kedua yang kita lihat kesalahan yang dilakukan oleh Thomas di sini. Coba kita lihat ayatnya yang ke-25. Dikatakan di situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ada dua kesalahan yang dilakukan Thomas dalam ayat ini. Yang pertama, yaitu kesalahan nomor dua kita, adalah Thomas tidak percaya perkataan para rasul yang lain. Thomas tidak percaya kesaksian para rasul. Oke, mungkin Thomas adalah seorang yang logis. Mungkin dia orang yang butuh bukti nyata di depan mata dia. Mungkin dia orang yang mengandalkan pikirannya. Namun ada 10, minimal 10. 10 murid yang lain, plus 2 orang murid dari Emmaus, plus mungkin entah berapa murid yang lain lagi. Minimal ada 10 orang teman baik dia, 10 orang yang selama kurang lebih 3 tahun berjalan bersama, mereka makan bersama, mereka sudah saling kenal satu dengan yang lain. 10 orang yang dipilih oleh Tuhan sebagai rasul, 10 orang yang sangat berintegritas, yang berkata kepada Thomas, kami sudah melihat Yesus bangkit. Thomas, kami melihat dia. Thomas, Tuhan Yesus sudah bangkit, tapi Thomas tidak mau percaya juga. Ini adalah kesalahan dia yang nomor dua. Oke, dia tidak melihatnya langsung. Kita pun tidak melihat langsung. Dan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Percaya kepada apa? Percaya kepada mereka yang telah melihat langsung dan memberitakannya kepada kita. Percaya, siapa yang telah melihat langsung dan memberitakan kepada kita? Para rasul. Para rasul Tuhan pilih sebagai saksi mata akan kebangkitan dia. Dan pertama-tama mereka harus meyakinkan salah satu anggota mereka dulu, yaitu Thomas sendiri. Dan ternyata Thomas tidak percaya kepada teman-temannya sendiri. Mungkin dia pikir kalian berhalusinasi. Mungkin dia pikir kalian terlalu mimpi yang muluk-muluk. Mungkin kalian semua sudah gila. Entah kenapa kalian jadi begini. Dia tidak mau percaya kepada mereka. Namun ini adalah suatu kesalahan. Bagaimana? Apakah Anda percaya kata-kata rasul pada hari ini? Maka ada rasul lagi? Oh ada. Perkataan mereka dituliskan kepada kita dalam Alkitab ini. Kesalahan Thomas yang pertama adalah menjauhkan diri dari pertemuan. Kesalahannya yang kedua adalah dia tidak mengindahkan kata-kata rasul. Dan kita pun bisa jatuh pada kesalahan sama kalau kita tidak mengindahkan firman Tuhan. Kita tidak percaya kepada firman Tuhan. Mungkin ada berkata, saya percaya firman Tuhan. Saya percaya Alkitab. Bahkan Anda tidak pernah membacanya. Anda tidak pernah membukanya. Kata-kata itu bahkan tidak sampai kepada Anda. Bagaimana Anda berkata Anda percaya? Apa yang mau Anda percaya saja tidak tahu karena Anda tidak pernah baca. Ini adalah kesalahan nomor 2. Saya katakan, tidak peduli betapa komitmennya Anda pada awal hidup Kristiani Anda. Tidak peduli betapa giat Anda, tidak peduli berapa berapi-api Anda. Namun, tadi nomor satu, kalau Anda menjauhkan diri dari pertemuan. Dan nomor dua, kalau Anda tidak bertumbuh dalam firman Tuhan. Kalau Anda menjauhkan diri dari buku ini. Kalau Anda tidak berada dalamnya, Anda tidak menyedot madu yang manis, madu kebenaran daripadanya. Kalau Anda tidak punya rencana untuk secara sistematis membacanya. Kalau Anda tidak punya waktu, meluangkan waktu untuk secara rutin mempelajarinya. Saya katakan, Anda tidak bisa bertumbuh. Tidak ada satu orang pun yang bisa bertumbuh tanpa firman Tuhan. Saya seperti yang Anda sudah tahu, baru saja mendapatkan seorang anak. Stuart namanya. Dan satu hal yang saya mulai belajar adalah memberi dia makan. Dan memberi dia makan ini seru juga, gitu. Ya. Seru juga, jadi kita kasih dia makan. Ya. Kadang-kadang pakai ini, ya. Mamanya tempa susu, itu kasih makan. Saya kasih makan. Dan saya lihat, ini makannya hebat sekali dia. Ya. Makan, gitu kan. Gak makan, tidur. Enak juga kerjaan baik, gitu. Makan, tidur, gitu ya. Tapi mulai nggak enak itu kalau ini malam-malam gitu ya. Ini kok cepat sekali dia lapar gitu ya. Satu jam nggak minta minum lagi ya. Kadang-kadang setengah jam nggak minta minum lagi ya. Dua jam minta minum. Tapi dalam hati nggak apa-apa supaya dia bertumbuh besar, cepat-cepat besar gitu ya. Dan bayangkan kalau ada orang yang berpikir ya, saya mau dia tumbuh besar tapi saya malas kasih dia susu. Tunggu aja, ayo tunggu, gitu. Jadi cuma dingin aja, dibisik-bisikin gitu ya. Ayo tambah besar, nah, ayo tambah besar, tapi nggak dikasih susu gitu. Ya. Ayo tambah kuat, ya. Tentu nggak akan bisa. Ya. Yang ada mati dia malah, ya. Sakit. Sama dengan firman Tuhan. Tidak ada jalan pintas. Tidak ada formula magic. Tidak ada vitamin super, Anda minum satu kali langsung besar dalam Tuhan. Yang ada adalah tetap, ya. Ini adalah makanan. Ya. Ini yang bisa membuat kita besar. Anda terus secara konsisten berada dalam firman Tuhan ini, Anda akan bertumbuh. Anda tidak berada dalamnya, Anda tidak akan bertumbuh. Simple. Sederhana. Itu saja. Dan Thomas, ya. Komitmen dia, ya. Logika dia ya tidak ada gunanya ketika dia mulai mengabaikan firman Tuhan. Dia mengabaikan perkataan para rasul ya, yang sebenarnya Tuhan pilih menjadi saksi mata kebangkitannya. Mari kita jangan jatuh kepada kesalahan yang sama. Percaya akan firman Tuhan. Mungkin ada yang berkata, saya percaya. Saya juga melakukan. Ya. Saya bukan hanya percaya, saya juga membacanya. Ya. Tetapi apakah membaca saja, tapi kalau Anda tidak mengindahkannya, melakukannya, itu juga belum cukup. Poin dari kita membaca Alkitab adalah supaya kita baca, kita mengerti, lalu kita lakukan. Orang yang hanya sekedar membaca saja, namun tidak mau melakukannya, itu juga kurang. Itu juga tidak bertumbuh. Tapi intinya kita membaca untuk melakukan. Saya rasa Thomas tidak dengan serta-merta bilang sama Petrus, Petrus kamu bohong Petrus. Atau dia nggak bilang sama Andreas, Andreas, kamu jangan bohong begitu. Saya rasa Thomas tidak menuduh mereka seperti itu. Mungkin Thomas memiliki banyak alasan yang lain. Ah, Petrus, ya. Mungkin kamu lagi ngantuk. Ya. Saya nggak bilang kamu bohongin saya lah. Ya. Mungkin kamu lagi stres. Ya. Mungkin kalian lagi di bawah tekanan mental. Jadi kalian mulai melihat hal-hal. Gitu. Mungkin kalian terlalu mengharapkan Tuhan kita. Saya yakin Thomas tidak menuduh mereka berbohong dengan sedemikian gamblangnya kepada dia. Mungkin ada banyak pandai yang lain. Saudara, kadang-kadang kita baca firman Tuhan, ya, kita bilang, saya percaya. Apa sih bukti orang percaya? Tapi kalau dia tidak melakukannya, artinya dia tidak percaya. Kalau firman Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Kita percaya itu. Oh, percaya. Namun ayo pergi bagi Tuhan. Ayo bekerja bagi Tuhan. Tuhan jangan deh. Ada banyak bahaya. Ada banyak ini, ada banyak pertimbangan. Apakah Tuhan sudah percaya? Tuhan belum percaya. Kadang-kadang kita pakai alasan-alasan lain. Tuhan, bukan saya tidak percaya sama Engkau Tuhan, tapi situasinya begini Tuhan, kondisinya begini Tuhan. Ini adalah hal-hal yang bisa menjadi kesalahan bagi kita. Kesalahan yang ketiga dan yang terakhir yang dilakukan oleh Thomas masih di ayat yang ke-25 ini. Lihat bagaimana dia berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Kesalahan Thomas di sini adalah, ya, dia telah terlalu berfokus kepada hal yang materi dan jasmani di sini. Dia pikir solusinya haruslah sesuatu yang materi dan jasmani. Saya harus bisa pegang, baru saya mau percaya. Saya harus lihat dengan mata kepala saya sendiri, baru saya bisa percaya. Thomas telah terlalu berfokus kepada solusi-solusi materi jasmani. Dia lupa bahwa Tuhan kita punya banyak solusi. Dan solusi itu tidak haruslah secara materi dan jasmani. Seperti tadi kita katakan, setiap pertemuan jemaat ada berkat Tuhan. Ada berkat Tuhan. Tetapi jangan kita pikir berkat itu haruslah dalam bentuk materi jasmani. Orang yang justru berfokus kepada materi jasmani itu kesalahan dia. Saya harus, itu adalah sesuatu yang harus bisa saya pegang, harus bisa saya lihat. Tuhan, di mana janji penyertaanmu? Tuhan katanya engkau mau memberkati aku. Tuhan katanya mengikuti engkau akan baik-baik saja. Tuhan katanya kalau saya menjadi muridmu maka akan suatu keputusan yang benar. Mengapa aku ada dalam kesusahan? Mengapa aku ada dalam pencobaan? Mengapa hal yang begini menimpa aku? Dan mereka menyalahkan Tuhan. Saya tidak mau percaya Tuhan kecuali ada bisa saya rabah, kecuali saya lihat hal-hal yang materi dan jasmani itu. Padahal Tuhan berkata lebih berbahagia orang yang tidak melihat namun percaya. Kita melihat kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh Thomas, dimiliki oleh Thomas. Kita melihat kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Dan ternyata, puji syukur ada happy ending di sini. Dia tidak tetap pada kesalahannya. Dia bangkit dari kesalahannya. Dan dia bangkit dari kesalahannya pun, dia memperbaiki dari kesalahan-kesalahan itu. Singkat saja kita melihat bagaimana dia bangkit dari kesalahannya. Tadi kesalahan pertama, dia menjauhkan diri dari pertemuan. Caranya bagaimana untuk bangkit? Jangan menjauhkan diri lagi. Minggu berikutnya dia datang. Puji Tuhan, dia masih bisa datang. Mungkin di tengah-tengah minggu, yang lain pada ngomongin dia, Thomas, kamu harus datang minggu ini. Mungkin Tuhan datang lagi. Mungkin Tuhan tampakkan diri lagi. Dia datang. 8 hari kemudian, tadi sudah kita bahas, mereka datang. Dan Thomas ada di situ. Dan benar, Tuhan menampakkan diri lagi kepada mereka. Bukan hanya Tuhan menunjukkan dirinya sebagai Tuhan yang maha kuasa, bisa menembus dinding, menembus tembok. Namun kali ini Tuhan juga membuktikan dirinya, Tuhan yang maha tahu. Karena dia langsung berpaling kepada Thomas. Mungkin Thomas putih mukanya. Mungkin Thomas berpikir, moga-moga Tuhan tidak dengar apa yang saya katakan. Namun Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang maha kuasa, namun Tuhan yang maha tahu juga. Dia langsung bilang sama Thomas, Thomas, mana kamu mau cucukkan tangan? Kau mau cucukkan jari? Ya. Ini Thomas merasa malu sekali. Anda tahu, ini adalah dua hal yang dibuat oleh manusia di sorga, saudara. Ya. Ada di sorga, namun made in earth. Ya. Ini kita lihat di sini ada made in China, made in America. Ya. Anda tahu, dua barang di sorga yang made in earth. Ya. Semua yang lain made in heaven. Namun ada bekas paku dan bekas lambung yang katanya bisa dicucukkan. Tadinya dia tidak percaya kata-kata para rasul, namun akhirnya dia percaya kepada kata-kata Sang Kristus. Kita pun harus percaya karena kata-kata Sang Kristus dinyatakan melalui para rasul kepada kita. Dan dia tidak lagi tentunya meragukan bahwa Tuhan dapat bekerja bukan hanya secara materi dan jasmani, melainkan melalui segala cara. Dan sejarah mencatat dia menjadi seorang rasul dan mengabarkan Injil kemana-mana. dan akhirnya bahkan mati martir bagi Kristus. Mari kita meneladani dia. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu. Kegagalan-kegagalan orang-orang yang mendahului kami pun bisa menjadi pelajaran bagi kami. Kami lihat apa kesalahan mereka, di mana mereka menyimpang. Tolong kami untuk tidak melakukan kesalahan yang sama, tapi belajar dari kekuatan-kekuatan mereka. Saya berdoa Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin.